Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Jumat 8 Juli 2020, maka seperti biasa kita memberikan kajian, kumpulan-kumpulan nasihat untuk para penuntut ilmu. Dan kita masuk sekarang kepada nasihat yang ke-17. I'lamu barakallahu fikum, maka ketahuilah barakallahu fikum, bagi para thullabul ilm harus terjadi konsekuensi antara amal-amal perbuatan dari ilmu yang telah dipelajarinya. Sehingga seorang thullabul ilm yang sukses dalam menuntut ilmunya, maka dia itu sangat sinkron, terjadi synchronization antara ilmu dengan amalnya. Karena damatan tarkil amal bil ilm qallal ilm au kathura. Maka di dalam syariat ini telah dicela mereka orang-orang yang menuntut ilmu kemudian tidak mengamalkannya, baik ilmunya sedikit ataupun ilmunya banyak, maka tergantung dari apa yang dia pelajari kemudian tidak mengaplikasikannya, maka di dalam Islam dia tercela. Dan Allah Jalla wa'ala telah mencela kelompok orang-orang Yahud. Alladzina amilu walam ya'malu. Alladzina alimu walam ya'malu. Yang mana Allah mencela kelompok orang-orang Yahudi di saat mereka mempunyai ilmu, namun mereka tidak mau mengamalkan ilmu tersebut. Maka kelompok orang-orang Yahud yang kebanyakan hanya banyak bacot dari rahib-rahib mereka, dan begitu pun neto, no action talking only. Maka Allah telah mencela mereka di dalam surat Al-Jum'ah. Masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Maka di dalam ayat ini jelas sekali Allah misalkan orang-orang yang alim seperti rahib-rahib Yahudi yang mempunyai ilmu dan berceramah di gereja-gereja mereka, namun tidak mau beramal. Allah persiskan, look like, Allah misalkan seperti al-himar. Maka keledai adalah binatang yang indal Arab lambang supremasi dari kebodohan. Maka di sini disebutkan pula bahwa orang-orang Yahud yang mempunyai ilmu, maka the point is bukan ilmu, tetapi juga pengamalan dari ilmu tersebut. Maka orang yang mempunyai ilmu dari para rahib namun tidak mengamalkan, maka di sini sangat tercela. Allah misalkan mereka seperti binatang yang paling bodoh, seperti keledai, yang mana keledai itu akan membawa kitab-kitab di punggung mereka dengan berat, namun mereka tidak mengetahui isi kitab dan pembahasan kitab tersebut. Maka ini dimisalkan oleh Allah dengan permisalan yang hina bagaikan keledai. Maka ini balasan dari Allah Jalla wa'ala, di mana Allah mencela mereka orang-orang yang mempunyai ilmu tetapi hanya pandai bicara tanpa mau mengamalkan. Maka Allah rekankan make look like donkey, Allah jadikan mereka seperti donkey. Maka inilah pendalilan di dalam ayat Al-Quran yang tegas tentang permasalahan penghinaan dari Allah bagi mereka orang-orang yang mempunyai ilmu dan tidak mau beramal. Maka di sini kami harapkan seluruh thullabul ilm yang sekarang kita masuk kepada era new normal, yang mana para thullabul ilm kebanyakan back to the pondok, back to the ma'had, and back to the school. Maka mereka akan menuntut ilmu kembali. Yang tadinya stay at home, sekarang stay in ma'had, stay in pondok. Maka di saat dia menuntut ilmu, setiap hari dia mendulang ilmu, ilmu syar'i dari gurunya, maka di sini dia harus konsekuensis, harus berkonsekuens antara amal-amal yang harus dia hidupkan dari ilmu yang dia pelajari. Maka terjadi synchronization dari seorang murid ini antara ilmu dengan amalnya. Barang siapa yang tidak melaksanakan demikian, maka Allah telah menghinanya dengan kamatsalil himar yahmilu asfara. Maka Allah akan menghinakannya seperti keledai yang di punggungnya memanggul kitab-kitab yang dia tidak mengetahui keadaan kitab tersebut. Dan ini adalah seburuk-buruknya permisalan, seperti Allah berfirman, bi'sa matsalul qaum. Maka ini adalah permisalan bagi suatu kaum yang buruk. Alladzina kadzabu biayatillah, yang berdusta atas ayat-ayat Allah. Maka inilah balasan dari Allah yang pertama. Allah hina mereka di dunia seperti binatang dari lambang supremasi paling bodoh di dunia ini adalah keledai. Dan begitu pun telah datang ayat-ayat yang lain bahwa perbuatan neto ataupun no action talking only itu adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah dari dosa-dosanya. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita, bagi da'i-da'i sejuta umat dan da'i-da'i yang banyak sekali diminati oleh para mad'u. Maka di saat mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, itu akan menjadi bumerang bagi dirinya selama dirinya tidak mengamalkan apa-apa yang dia ucapkan di podium-podium, di mimbar-mimbar, ataupun di media-media sosial di zaman sekarang. Maka telah datang di dalam ayat Al-Quran ancaman yang besar bagi mereka dari kemurkaan Allah. Di mana Allah berfirman dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berbicara dari apa-apa yang kalian tidak pernah mengamalkan? Kabura maqtan indallah, maka murka yang sangat besar dari Allah bagi mereka yang orang-orang yang hanya sekedar talking, banyak bacot, tetapi tidak mau mengamalkan. Dan di dalam ayat yang lain, di dalam yang dekat surat Al-Baqarah, Allah berfirman, atamurunan nasa bilbir wa tangsauna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Maka kalian memerintahkan manusia untuk melaksanakan kebaikan dan kalian lupa atas siapa diri-diri kalian. tidak mengamalkannya, hanya menyeru kepada kebaikan, dan orang lain yang mengamalkan dan kamu tidak mengamalkan, wa antum tatlunal kitab, dan kamu adalah para penyeru, maknanya di sini orang yang berilmu. Namun the point is not just knowledge. Yang menjadi poin seseorang menjadi baik dan buruk bukan hanya mempunyai ilmu, tetapi apa? Tetapi amal dari ilmu tersebut. Maka ini pendalilan dari Al-Quran tentang celaan Allah Jalla wa'ala bagi mereka, para da'i yang sibuk berkuar-kuar di podium dan di media sosial, mengganjak manusia untuk melaksanakan kebaikan, dan mereka lupa atas diri-diri mereka. Adapun sekarang pendalilan di dalam hadis pun banyak, dan lebih description, lebih memperjelas, mempertegas, dan lebih eksplisit daripada implisit. Maka datang dari Usamah ibn Zaid, yang hadis ini muttafaqun alaih, la syakka fih, wa la raiba fih, tidak ada keraguan dan hoaks padanya. Yuja'u bi rajul yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliqu aktaba batnihi finnar. Maka akan didatangkan di hari kiamat kelak seseorang, yang mana seseorang ini orang yang baik, dilempar ke api neraka sampai membuncah isi perutnya di api neraka. Fayaduru kama yadurul himar bi rahah. Maka dia akan berputar-putar seperti keledai yang berputar pada sumbu porosnya. Apa maknanya di sini? Di saat kami dulu di Yaman, kami melihat beberapa home industry pembuatan minyak simsim. Bahasa Arabnya simsim, in English the same, bahasa Indonesianya wijen. Membuat minyak wijen. Di Hadramaut, di Ma'rib dan sebagainya kami melihat. Maka kami melihat home industry yang sederhana, mereka menggunakan binatang, baik keledai ataupun sapi ataupun bahkan unta, yang mana mereka ditutup matanya, dipikirnya berjalan jauh, padahal mereka hanya berjalan berputar-putar di rumah home industry tersebut. Maka ia akan diberikan poros berupa kayu, yang mana kayu itu akan menjadi poros dan padanya di tengahnya ada batu gilingan dengan besi, sehingga dimasukkan kepadanya wijen berkintal-kintal. Maka akan digiling terus oleh sapi ataupun oleh keledai, dan ini poin pendalilannya di sini adalah keledai di dalam hadis. Maka sudah tergambar sekarang. Fayaduru kama yadurul himar birahah. Maka akan berputar-putar. Kalau di dalam permasalahan penggilingan wijen, dia itu berputar-putar, yang mana di tengahnya sebagai sentral adalah alat gilingan, yang mana alat giling ini diputar oleh keledai. Namun di api neraka, maka bukan alat gilingan, tetapi usus yang membuncah dari orang yang dilemparkan kepada api neraka tadi akan keluar, dan dia menjadi tali poros. Sehingga dia berputar-putar dengan tali poros, khususnya ia dan billah. Maka kemudian disebutkan, fayajtami'u ahlun nar alaihi. Maka berkumpullah penduduk ahli neraka kepadanya. Jika ditanya, kenapa berkumpul penduduk ahli neraka kepadanya, padahal mereka disibukkan oleh urusan masing-masing dengan azab yang perih dan pedih. Maka dikarenakan, di dalam hadis ini disebutkan, pertama, karena orang yang dilemparkan adalah orang yang dulunya di dunia seorang da'i, seorang yang mengajak kepada kebenaran. Maka orang-orang yang masuk kepada api neraka akan mengenalnya. Ini penyebabnya mereka kenapa datang kepada orang yang diazab ini. Dan yang kedua, juga azab yang diberikan oleh Allah kepadanya, azab yang perih dan pedih, sangat keras. Maka kemudian datanglah penduduk api neraka. Fayaqulun berkata, ayu fulan ma sya'nuk. Wahai fulan, apa yang terjadi dengan engkau? Maknanya di sini bahwa penduduk ahli neraka mengenal orang ini. Tidaklah dia berkata, masya'nuk, apa yang terjadi, what happening, apa yang terjadi padamu. Maka disebutkan oleh penduduk api neraka yang mengenalnya dengan jelas, alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, bukankah engkau dulu bagaikan singa-singa podium di masjid yang berkhutbah Jumat sangat menggelegar suaranya bagaikan panglima perang dan bagaikan guntur yang menyambar dan kadang-kadang suaranya sangat menyedihkan sehingga membuat semua manusia merinding dan menangis. Maka kamu dulu orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran di atas podium-podium bagaikan singa. Maka bagaimana sekarang kamu berada di api neraka bersama kami? Maka dijawab oleh orang ini, tentu. Kuntu amurukum bil ma'ruf wala atih wa anhakum 'anil munkar wa atih. Tentu kami dulu mengajak kamu kepada kebaikan dan aku meninggalkannya sehingga inilah akibatnya. Dan yang kedua, dulu aku melarang kalian untuk menjauhi perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah dan aku ada di garda terdepan melaksanakan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah tersebut. Maka inilah dari balasan orang-orang yang banyak bacot, neto, no action, talking only. Permasalahan agama adalah permasalahan yang sangat agung. Kalau mereka para pelawak dan mereka orang-orang yang dijadikan sebagai mentoring, sebagai tutor, yang memberikan mentor, memberikan perintah-perintah ataupun kajian-kajian dari perkara-perkara dunia yang hanya sekedar theory and theory yang kadang-kadang aplikasinya pun tidak ada, maka ini perkara yang tidak ada apa-apanya, tidak ada keburukannya. Namun yang jadi masalah di sini adalah seorang dai yang mana dia mengajarkan Al-Quran dan Sunnah yang ada padanya nilai-nilai kewajiban dan keharaman, kemudian dia hanya sekedar talking only and no action, maka di sini dia akan mendapatkan dosa dan azab. Dan begitu pun di hadis yang lain, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Ashabus Sunan dan Ashabul Masanid, dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan yang lainnya dari sahabat Anas ibn Malik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ataitu lailata usriyabi ala qaumin tuqradu safahuhum bimaqridin minan nar wa fi riwayah tuqradu alsinatuhum bimaqrid minan nar. Berkata Nabi, di saat aku dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Al-Isra diperjalankan malam dari Mekah kepada Baitul Maqdis di Palestina, dari Mekah ke Palestina, dan juga Mi'raj maknanya urija ila sama, diangkat ke langit. Maka di saat Nabi melaksanakan peristiwa yang agung ini, maka disebutkan didatangkan kepada kaum, makna kaum kumpulan manusia, tuqradu shifahuhum bimaqaridin minan nar, yang mana akan digunting syafah, shifahuhum jamak dari syafah maknanya mulut, seperti mulutnya digunting. Dan di riwayat lain disebutkan tuqradu alsinatuhum, yang digunting itu adalah lisannya, dikeluarkan lisan ataupun lidahnya dan kemudian dipotong. Maka keduanya, riwayat ini sangat dahsyat. Bisa jadi yang dipotong itu ada dua, mulai dari lisan dan mulai dari mulutnya. Iya dan billah. Kullama kuridot wafat setiap dipotong maka dia akan musnah, hancur dan mati. Maka aku berkata, ya Jibril, man haula, wahai Jibril, siapa mereka kaum yang diadab seperti ini? Berkata Jibril, khutoba min ummati. Maka dia adalah para khatib, para singa-singa dan harimau-harimau podium yang berteriak-teriak mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, namun mereka lupa atas dirinya. Khutoba min ummati alladina yaquluna wa la yaf'alun. Dari umatmu wahai Rasulullah, yang mana dia hanya talking only, banyak bacot tetapi tidak pernah mengamalkan, no action. Maka apa balasannya? Digunting bibir-bibir dan mulut-mulut mereka. Wa yaqra'una kitaballah wa la ya'malun. Dan mereka orang-orang yang membaca Al-Qur'an namun tidak mengamalkannya. Maka hadis ini jelas dan tegas tentang adab yang perih dan pedih bagi mereka orang-orang yang tidak ada konsekuensi antara ilmu dengan amalnya. Maka ini pelajaran besar bagi para penuntut ilmu. Semakin ilmu bertambah, maka semakin banyak tanggung jawab dia untuk mengamalkannya. Adapun kedudukan hadis ini dikeluarkan oleh Abu Ya'la di dalam musnadnya, yang mana datang dari berbagai jalan, datang dari Yazid, haddatsana Hisham ad-Dustawi anil Mughirah, dari Malik ibn Dinar, dari Anas ibn Malik. Kemudian datang dari jalan yang lain, dari Malik ibn Dinar, dari Sumamah, dari Anas ibn Malik. Maka hadis ini telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya Al-Jami'us Sahih, dan beliau berkata, hada hadithun sahih, wa Yazid huwa ibn Zuray imam, wa Mughirah huwa ibn Habib. Maka hadis ini hadis yang sahih, dan begitu pun telah datang hadis-hadis yang lain, hadis yang datang dari berbagai sahabat, di antaranya hadis Abu Barzah Al-Aslami dan hadis Mu'ad ibn Jabal dan hadis Abdullah ibn Mas'ud, dari tiga sahabat, yang mana semuanya riwayatkan dari Nabi dengan lafaz-lafaz yang hampir sama. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazuru qadama 'abdin yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'al an khamsa. Diriwayat yus'al an arba, ditanya empat perkara, diriwayat lima perkara, namun jika dihitung jumlahnya nanti akan sama. Maka disebutkan yang pertama, an umrihi fima afnah, dari usianya, dari umurnya untuk apa dihabiskan. Wa an syababihi fima ablah, dan dari waktu mudanya, untuk apa waktu muda itu dipergunakan? Maka ini menjadi pendalilan bahwa syabab, waktu muda, kenikmatan yang besar. Dan ini hakikatnya. Di saat seseorang dalam keadaan masih muda, maka dia berangan-angan untuk mengamalkan amal-amal soleh. Karena di saat seseorang masih muda, masih kuat, bisa untuk berjihad, melaksanakan haji dan umroh, dan melaksanakan menuntut ilmu, pergi ke berbagai masjid dan berbagai daerah, mendatangi ustadz ataupun alim ataupun syekh dari ahli sunnah, maka waktu syabab adalah waktu yang paling baik. Sehingga disebutkan di sini sebagai kenikmatan yang besar. Sampai disebutkan di sini adalah di waktu mudanya akan ditanya apa yang dilakukan dan dihabiskan di saat waktu mudanya. Dan begitu pun dari segi harta. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Maka untuk harta ini dipertanyakan dua perkara. Perkara yang pertama akan dipertanyakan dari mana dia dapat. Dan perkara yang kedua akan dipertanyakan jika dia didapatkan dari halal lalu diinfakkan dan dibelanjakan untuk apa. Jika dia bisa selamat dari yang pertama, jika dia selamat dari perkara yang pertama, maknanya dia mempunyai sumber rizki yang halal, namun dibelanjakan untuk apa? Bisa jadi dia mendapatkan dari rizki yang halal, namun dibelanjakan untuk perkara yang haram. Maka di sini menjadi pendalilan dari beberapa riwayat yang mengatakan pertanyaan yang 5 dan di beberapa riwayat pertanyaan yang 4. Maka bedanya adalah yang 5 dengan menghitung pertanyaan ini menjadi 2. Dari mana dia dapat? Dan yang kedua, dari mana dia, untuk apa dia belanjakan? Maka yang menjadi poin pendalilan di akhirnya, wa an ilmihi madza amila fih, dan dari ilmunya apakah telah diamalkan. Maka inilah pertanyaan yang 4 dan di riwayat pertanyaan yang 5. Maka terutama bagi para penuntut ilmu yang masih muda, maka kalian akan dipertanyakan nanti dari waktu muda kalian. Maka ini menjadi pendalilan bahwa waktu muda adalah perkara yang sangat menguntungkan, sehingga banyak penyesalan dari orang-orang tua dulu kebanyakan mengatakan dengan fi'lul madhi kana, oh dulu aku orang yang gagah dan tampan dan perkasa, namun sekarang aku sudah tua renta. Oh jika seandainya dulu aku melaksanakan menuntut ilmu dan melaksanakan haji dan umroh, sekarang aku sudah di atas pembaringan yang lelah dan capek dan lemas dan sebagainya. Oleh sebab itu di dalam syair pun banyak sekali berbicara tentang permasalahan waktu muda yang sangat baik. Seperti syair yang masyhur, fayalaita syababa ya'udu yauman liukhbirahu bima fa'alal masyibu. Maka oh seandainya jika datang waktu muda sehari saja, maka dia menceritakan, aku akan menceritakan kepada dia apa-apa yang terjadi bagi orang-orang yang renta, bahwa yang renta itu tidak mampu untuk melaksanakan haji dan umroh, menuntut ilmu, sholat berjamaah pun mungkin susah karena sudah ada di pembaringan dan sebagainya. Maka inilah 5 perkara yang di beberapa riwayat menjadi 4 perkara. Semuanya akan dipertanyakan dan yang menjadi poin, wa madza amila fima alima, ataupun ilmun yang tidak diamalkan. Maka ini akan menjadi pertanyaan dan hadis ini barakallahu fikum datang dari berbagai sahabat seperti Mu'adz Ibnu Mas'ud, Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhum, yang meskipun sanad-sanadnya tidak datang dari kedhaifan, namun bisa naik kepada derajat hasan ataupun sahih li ghairihi, dan telah dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga dhahirnya oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka hadis ini hadis yang bisa diamalkan. Maka inilah pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kita tutup nasihat ini dengan nasihat dari seorang sahabat yang banyak diambil oleh murid-murid dari kelompok tabi'in. Dia adalah faqihnya dari para sahabat dan alimnya dari para sahabat setelah Ibnu Mas'ud, Abdullah setelah Ibnu Abbas adalah Abdullah Ibnu Mas'ud. Maka telah berkata Abdullah Ibnu Mas'ud di dalam asarnya yang ma'ruf, ta'allamu, ta'allamu fa'idha alimtum fa'malu. Maka belajarlah, ambillah ilmu. Jika kalian telah mempunyai ilmu, fa'malu. Maka amalkanlah, aplikasikanlah. Kata ini dikeluarkan oleh banyak dari masdar seperti Ad-Darimi di dalam sunannya dan juga Ibnu Abi Syaibah di dalam musnadnya dan Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Iqtida' Al-Ilm wal Amal dan juga yang lainnya dari jalan Yazid Ibnu Abi Ziyad an Ibrahim an Aqamah an Ibni Mas'ud. Maka di sini semua rijalnya thiqat kecuali Yazid Ibnu Abi Ziyad yang mempunyai sedikit kekurangan pada hafalannya. Dan dia dulu sempat berubah akalnya, pikun. Maka hadis ini agak sedikit bermasalah dari rawi. Namun telah datang riwayat yang lain dikeluarkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitabnya Al-Hilyah. Dari jalan Muawiyah ibn Saleh, dari Adi ibn Adi, dari Abdullah ibn Mas'ud. Yang mana lafadznya berkata Abdullah ibn Mas'ud, wailun. Wa wailun liman ya'lamu tsumma lam ya'mal. Apa kecelakaanlah dan kecelakaanlah bagi mereka orang-orang yang mempunyai ilmu dan tidak mengamalkan dari ilmunya. Maka sanad yang kedua padanya Adi ibnu Adi dan dia adalah Adi ibnu Adi Al-Kindi, siqah faqih. Namun periwayatan dia rawi yang siqah dari Ibnu Mas'ud zahirnya adalah mungkotek terputus. Karena di beberapa riwayat, dia meriwayatkan antara Adi kepada Ibnu Mas'ud, ada rawi yang zahirnya terputus adalah Abu Abdillah As-Sanabahi Tabi'i. Maka sanad ini pun bisa menjadi dhaif. Namun dari dua sanad ini bisa saling menguatkan dari ucapan Abdillah Ibnu Mas'ud tentang kecelakaan bagi mereka orang-orang yang tidak mengamalkan dari apa yang dia ilmui, maka bisa naik kepada derajat hasan. Maka inilah kesimpulan dari nasihat kami yang ke-17. Maka wahai para thalabul ilm, saya menasihati juga untuk diri pribadi kepada para da'i-da'i ilallah agar tidak pandai hanya sekedar menjadi harimau ataupun singa-singa podium, tetapi dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dengan ilmu kita menjadi barokah. Maka oleh sebab itu mas, kita ingat waktu kami di Damaj dengan ucapan Waqi Ibnul Jarrah, imam besar muhaddis, yang mana dia qomiul bid'ah, dia penghancur kebid'ahan dan penampar dari orang-orang pelaku bid'ah yang sangat ditakuti karena ilmunya yang luas dan kerasnya kepada sunnah, dan dilakobi di zamannya dengan At-Tinin, the dragon, naga yang menghancurkan dengan apinya, api ilmunya. Maka berkata Waqi' Ibnul Jarrah, kunna nahfadu al-ahadith bil-amal, ataupun bi-amalin bihi. Bahwa kami dulu menghafal hadis-hadis yang banyak, ribuan mereka hafal, dengan apa? Dengan mengamalkannya. Maka pengamalan dari hadis itu adalah perkara yang sangat urgen. Mulai dari adillah Al-Quran dan Sunnah, Allah mencela mereka dengan keledai, dan juga di dalam ayat dan hadis Allah akan menghadap mereka dengan adab yang besar, kaburamaktan indallah. Dan juga di sini disebutkan oleh para ulama di antaranya Waqi' Ibnul Jarrah, cara yang paling sukses untuk menghafal hadis dan Al-Quran adalah dengan mengamalkannya. Karena the point ilmu itu bukan tulisan, karya sastra, karya tulis, dan bukan hafalan, menjadi orang penghafal, menjadi imam. The point is amal. Ini yang dilihat oleh Allah dari ilmu-ilmu kita, bukan dari ijazah-ijazah kita, gelar-gelar kita, S1, S2, S3, S-teller, ataupun S1, sekarang sampai S10, Samsung 10, dan sebagainya misalnya. The point is bukan itu, tetapi the point is al-amal. Maka bisa jadi seseorang baik derajatnya di sisi Allah karena dia mengamalkan ilmunya meskipun dia tuwailibul ilm. Karena dia mengetahui ini perkara yang haram, dia tinggalkan. Ini perkara yang wajib, dia amalkan. Dan bisa jadi orang yang banyak ilmunya. Bahkan orang semuanya belajar kepada dirinya karena dia bimanzilati misalnya Syekhul Kabir, Ustadz Kabir. Namun Ustadz Kabir ini ilmunya banyak, namun tidak ada konsekuensi antara ilmu dengan amal. Dan tidak ada synchronization antara amal dengan ilmunya. Sehingga dia akan menjadi tercela di sisi Allah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan. Wabarakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.